Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, pembacaan pada risalah Talkhisu Ahkamiz Zakah wal Talkhisu Ahkamil Udhiyah wal Zakah, ringkasan kitab hukum-hukum berkurban dan menyembelih. Pada kajian sebelumnya, bacaan dari risalah ini, kita buatkan penjelasan beliau tentang fasal yang ke-8 fi dzakah wa syurutiha, tentang menyembelih dan syarat-syarat halalnya sembelihan. Kita lanjutkan penjelasan beliau masih berkaitan dengan fasal ini tentang syarat-syarat sembelihan. Qal muallif Al-Syaikh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimallahu taala, asyartu tsamin, syarat yang ke-8 dalam menyembelih, inharud dam, harus mengalirkan darah, ijra'uhu ay ijra'uhu bitadhkiyah, mengalirkan darah dengan disembelih, liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda nabi sallallahu alaihi wasallam, ma anhara ad-dama wa dhikra ismullahi alaihi fakuluh, sembelihan yang mengalirkan darah dan menyebut nama Allah ketika menyembelihnya, maka makanlah dari sembelihan tersebut, sembelihannya halal. Dalam hadis ini disebutkan di antara syarat halalnya sembelihan harus mengalirkan darah ketika menyembelihnya. Adapun hewan yang dibunuh tanpa mengalirkan darah, maka tidak halal hewan tersebut. Misalnya dicekik sampai mati, atau direndam di air sampai mati, atau disetrum sampai mati, ini haram, tidak halal. Thumma in kana al-hayawanu ghayra maqdurin alayh, kemudian jika hewannya tidak bisa dialirkan darahnya, tidak bisa disembelih, tidak bisa dinahar, kasyarit, misalnya hewan yang lari mau disembelih, hewannya meronta, melawan kemudian lari, tidak bisa disembelih, wal waqi'i fi bir, atau hewannya jatuh masuk dalam sumur, au maghara wa nahwi, atau jatuh masuk dalam gua dan semisalnya, sehingga tidak bisa disembelih, kafa inharud dam fi ayyi mawdi'in kana min badani, maka cukup bisa mengalirkan darah di tempat mana saja dari anggota tubuhnya. Wal aula an yataharra ma kana asra'a izhaqan li ruhi, dan yang lebih utama adalah memilih tempat yang paling cepat agar dia mati menghilangkan ruhnya. Ini jika tidak bisa disembelih, tidak mungkin kan? Apakah karena lari hewannya, tidak bisa ditangkap, atau jatuh di sumur, tidak bisa diangkat naik, maka cukup dialirkan di mana saja yang bisa dialirkan darahnya, apakah di perutnya, di kepalanya, di kakinya. Hanya yang lebih utama pilih tempat yang paling cepat mati, paling cepat menghilangkan ruhnya. Nah, misalnya ditembak di kepalanya, nah, mengucapkan bismillah ketika akan menembaknya. Jika setelah ditembak mati, nah, keluar darahnya, darahnya dan mati, halal hewan tersebut. Nah. Li'anna aryahu lil hayawan, karena itu lebih menenangkan hewan tersebut. Pilih tempat yang dia cepat meninggal, cepat mati. Lebih menenangkan dia. Wa aqallu 'adzaban, dan lebih tidak menyiksa. Lebih sedikit dia merasakan sakitnya. Tempat-tempat yang dia cepat mati. Nah. Wa in kana al-hayawanu maqduran 'alayh, dan jika hewannya bisa ditangkap, nah, maqdur, bisa disembelih, nah. Fala budda an yakuna inharud dam min ar-raqabah min asfali al-lihyain. Jika hewannya ditangkap dan bisa disembelih, maka harus dialirkan darahnya. Syarat halalnya, harus dialirkan darahnya dari leher bawah sampai ke tulang dagunya. Tempat untuk mengalirkan darahnya. Bihaitsu yaqta'ul wadajain, yaitu dengan memotong dua pembuluh darahnya. Wahuma araqani ghalidhan muhitani bil hulqum, yaitu dua pembuluh darah yang besar yang mengelilingi leher. Wa tamamu dhalika an yaqta'a mahuma al hulqum, dan lebih sempurnanya bersamaan dengan itu memotong juga hulqum. Wahuwa majrun nafs, yaitu tempat saluran pernafasan, tenggorokannya. Wal mari, demikian juga memotong mari. Wahuwa majrat ta'am, saluran makanan dan minuman. Majrat ta'am wa syarab, kerongkongannya. Saluran pernafasan, saluran makanan dan minuman. Nah, lebih sempurna dipotong semuanya. Ini dua pembuluh darah dan ditambah hulqum wal mari. Liyadhhaba bidzalika madatu baqail hayawan, agar hilang dengan itu sumber hidupnya hewan. Wa huwa dam, yaitu terpotong, terputus, hilang darahnya. Wa tariqu dhalika huwa al-hulqum wal mari, untuk menghilangkan darahnya, yaitu agar lebih cepat, nah, dipotong juga tenggorokan dan kerongkongannya. Wa in iktasara 'ala qad'il wadjain halat adh-dhakiyah, dhakiyah halat adh-dhakiyah, jika dia hanya sebatas mencukupkan memotong dua pembuluh darah saja, nah, tidak dipotong tenggorokan dan kerongkongannya, sembelihannya sudah halal, nah, karena sudah dialirkan darahnya. Ini syarat halalnya sembelihan yang kesembilan, yang kedelapan, harus mengalirkan darah, nah, yaitu dengan memotong dua pembuluh darah, dan lebih sempurnanya lagi dipotong juga saluran pernafasan dan saluran makanan dan minuman, tenggorokan dan kerongkongannya. Kemudian yang berikutnya asyartut tasi', syarat yang ke-9. An yakuna al-mudzakki ma'dunan fi zakati syar'an. Yang menyembelih diberikan izin untuk menyembelihnya dalam syariat. Nah, dia diperbolehkan untuk menyembelih hewan tersebut. Apakah karena dia sebagai pemiliknya atau mendapatkan izin dari pemiliknya untuk menyembelih hewan tersebut. Wa amma ghairul ma'dhuni fihi fa naw'an. Adapun yang tidak diizinkan untuk menyembelih hewan tersebut ada dua macam. Ahaduhuma ma hurrima li haqqillah ta'ala. Yang diharamkan karena hak Allah Ta'ala, bukan hak orang lain, akan tapi karena hak Allah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh nak menyembelih hewan tersebut. Qasaidil hurum, qasaidil haram wal ihram. Seperti buruan yang ada di tanah haram dan buruan orang yang sedang berihram. Ini hewan-hewan buruan yang ada di tanah haram, baik haram Makki maupun haram Madani dalam batasan haram, tidak boleh dibunuh. Apakah itu buruan burung atau rusa, kelinci dan yang lainnya, hewan-hewan buruan yang halal, selama di tanah haram tidak boleh dibunuh, tidak boleh ditangkap dibunuh. Misalnya di Mekah, di Mina, Muzdalifah, itu masih dalam batasan-batasan haram Makki. Adapun Arafah, ini yang di luar batasan haram Makki. Arafah, tempat wukuf orang yang berhaji, di antara syarat sahnya haji Arafah itu di luar haram, di luar batasan haram Makki. Demikian juga orang yang sedang berihram, dilarang berburu. Fala yahillu wa in dhukki, maka tidak halal sembelihannya walaupun disembelih. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla 'alaykum ghayra muhillis saydi wa antum hurum. Dihalalkan bagi kalian hewan-hewan ternak kecuali yang dibacakan kepada kalian yang tidak halal, yaitu berburu ketika kalian sedang berihram. Apakah berihram sedang melaksanakan ibadah umrah atau berihram dalam melaksanakan ibadah haji? Ketika sedang berihram dilarang berburu. Wa qali, demikian juga firman-Nya, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amu mata'an lakum balisar walisayyarah wa harrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Dihalalkan bagi kalian buruan laut, hewan laut, dan bangkainya, makanannya, bangkainya juga halal untuk kalian, bangkai hewan laut. Demikian juga bagi orang yang berjalan lewat buruan laut, bagi orang yang muhrim halal. Yang diharam atas kalian adalah buruan daratan selama kalian sedang berihram. Harrim 'alaikum sayyidul barri ma dumtum hurma. Dalil-dalil menunjukkan bahwa orang yang sedang berihram haram membunuh buruan daratan. Jika dia memburunya, menyembelihnya, mendapatkan buruan kemudian menyembelihnya, tetap tidak halal. Fala yahillu wa in dzukkina, karena hak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang melarangnya. Ini yang pertama, diharamkan karena hak Allah Subhanahu wa taala. An-nawthan, jenis yang kedua, ma hurrima li haqqil makhluqin. Yang diharamkan karena hak makhluk yang lainnya. Karena milik orang lain. Dia tidak diizinkan untuk menyembelih hewan tersebut. Kal maghsub wal masruq, seperti yang diambil tanpa izin pemiliknya atau yang dicuri. Yadbahul ghasibu awis sarik, yang mengambil tersebut atau yang mencuri tersebut, menyembelih hewan yang dia curi. Fa fi hillihi qawlan ahli ilm, tentang halalnya sembelihan seperti ini yang diambil tanpa izin pemiliknya atau dicuri. Nah, ini apakah halal atau tidak, terdapat ada dua pendapat para ulama. Undurhuma wa dalilahuma fil asl. Jika ingin melihat keduanya, silakan lihat dua pendapat tersebut dan dalilnya pada asal kitab ini. Ahkamul zakah, ahkamul udhiyah wa zakah. Yang rajih, nah, yang pilihan Imam Bukhari dan yang lainnya. Demikian juga mu'alif di sini, Syekh Ibn Uthaymin, bahwa barang yang dicuri atau diambil tanpa keridhaan pemiliknya tidak halal bagi yang mencurinya dan yang mengetahui hal itu, mengetahui bahwa barang itu diambil tanpa keridhaan pemiliknya, hukumnya haram. Baik itu yang disyaratkan halalnya harus disembelih ataupun bukan hewan, walaupun bukan makanan yang disyaratkan halalnya dengan sembelih. Misalnya buah-buahan, dia ngambil buah-buahan punya orang lain tanpa keridoannya, sama hukumnya, tidak halal bagi dia dan yang mengetahui hal itu, bahwa barang tersebut diambil tanpa keridoan pemiliknya. La yahillu malu mar'in muslimin illa bi tibati min nafsina, tidak halal harta seorang muslim diambil kecuali dengan keridoannya, termasuk hewan ternak. Nah, jika diambil tanpa keridoan pemiliknya atau dicuri dan kemudian disembelih, tidak halal bagi yang mencurinya dan siapa sih mengetahui bahwa hewan tersebut hasil curian. Nah, diambil bukan tanpa keridoan pemiliknya. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, ini 9 syarat halalnya sembelihan. Kita ulangi kembali. Yang pertama, yang menyembelih adalah orang yang berakal, sudah mumayyiz, nah, bisa membedakan ini dan itu, nah, sudah faham. Yang kedua, yang menyembelih adalah seorang muslim atau kitabi, ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani. Yang ketiga, harus bermaksud untuk menyembelihnya. Nah, bertujuan untuk tazkiyah, nah, menyembelihnya. Bukan sebatas untuk misalnya menjaga keselamatannya karena diserang hewan ternak. Nah, kemudian dia membunuhnya. Nah, bukan tujuan untuk menyembelihnya. Nah, di antara syarat halalnya, dia bertujuan untuk menyembelihnya. Syarat yang keempat, sembelihannya tidak boleh untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jika menyembelih untuk selain Allah, mengagungkan selain Allah, syirik, nah, dan tidak halal sembelihannya. Syarat yang kelima, tidak boleh menyebut selain nama Allah ketika menyembelihnya. Apakah menyebut nama nabi, nama malaikat, nama wali, nama. Walaupun menyebut bersamanya nama Allah. Nama. Misalnya mengatakan bismi nabi, wasmillah misalnya, dengan menyebut nama nabi dan nama Allah. Ini kata beliau tetap tidak halal. Nama. Tidak boleh menyebut nama selain Allah, nama, ketika menyembelihnya. Syarat yang ketujuh, yang keenam, harus menyebut nama Allah, nah, ketika menyembelihnya. Ketujuh, menyembelihnya harus dengan benda tajam yang bisa mengalirkan darah. Apakah itu besi, kaca, batu, dan yang lainnya. Kecuali tulang, gigi, dan kuku. Nah. Syarat yang kedelapan, harus mengalirkan darah, yaitu dengan memotong dua pembuluh darah. Nah, minimalnya memotong dua pembuluh darah. Lebih sempurna dipotong juga tenggorokan dan kerongkongannya, saluran pernafasan dan saluran makanan dan minuman. Dan yang terakhir, yang menyembelih diberikan izin dalam syariat untuk menyembelih hewan tersebut. Apakah dia sebagai pemiliknya atau mendapatkan izin dari pemiliknya untuk menyembelih hewan tersebut. Kemudian berikutnya, al-faslu tasi', fasal yang ke-9, fi adabiz zakah, adab-adab ketika menyembelih. Lidzakati adabun yan bagi mura'atuha, ketika menyembelih ada etika-etika, adab-adab yang sepantasnya untuk diperhatikan. Wala tushtaratu fi halil dzakiyah bal tahillu bidunha, dan ini tidak disyaratkan halalnya sembelihan dengan adab-adab ini, akan tapi sembelihan tetap halal walaupun tanpa melakukan adab-adab ini, hanya ini lebih sempurnanya. Nah, memperhatikan adab-adab ketika menyembelih. Nah, faminha di antaranya istiqbalul kiblah bitazkiyah, menghadap kiblat hewannya bitazkiyah hina tazkiyatih, hewannya dihadapkan ke arah kiblat ketika menyembelihnya. Nah, sebagian salaf dan sebutkan dalam Al-Mughni, mereka membenci, tidak menyukai hewan sembelihan yang disembelih tidak menghadap ke arah kiblat. Nah, seperti Ibnu Umar, Ibnu Sirin. Nah, yang lebih bagusnya, nah, dihadapkan ke arah kiblat, walaupun ini bukan syarat halalnya. Nah, kemudian yang berikutnya, al-ihsanu fi tazkiyatiha, berbuat baik ihsan dalam menyembelihnya. Bihaitsu takunu bi'alatin haddah, yaitu menyembelihnya dengan benda yang, alat yang tajam. Dengan alat yang tajam, bukan alat yang tumpul. Yumirruha 'ala mahalliz zakah biquwwah wa sur'ah. Dilewatkan benda yang tajam tersebut di tempat sembelihan dengan kuat dan cepat. Nah, agar hewannya, nah, tidak terlalu merasa kesakitan, agar lebih cepat matinya. Waqila hadza min al-adabil wajibah. Ada juga yang beranggapan, berpendapat ini termasuk adab yang wajib. Harus dengan alat yang tajam, misalnya pisau yang tajam atau parang yang tajam. Li dhahiri qali Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan zahir sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai. Fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinu dhibhah wa lihid adukum syafratah wa liyurih dhabihatah. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh, perbaikilah cara membunuhnya. Pilih tempat-tempat yang cepat dia mati. Untuk membunuh orang-orang yang disyariatkan untuk dibunuh, misalnya kisos, ketika dibunuh, dibalas dibunuh, pilih tempat yang paling cepat dia mati. Perbaiki cara membunuhnya. Jangan menyiksa, menyakiti. Demikian juga ketika kalian menyembelih hewan, perbaiki cara menyembelihnya. Itu diantaranya dengan hendaknya kalian menajamkan pisaunya dengan pisau yang tajam dan tenangkan hewannya. Rawahu Muslim. Wa hadzal qaul huwa sahih, kata beliau, pendapat ini adalah pendapat yang benar. Yaitu wajib, termasuk wajib ketika menyembelih harus dengan alat yang tajam. Tidak boleh dengan alat yang tumpul. Ini menyakiti, menyiksa hewan tersebut. Kemudian berikutnya, antakuna dzakah fil ibli nahra wa fi ghairiha dzabha. Cara menyembelih pada unta dengan nahar dan pada selainnya dengan di dzabah, menyembelih. Fayunharul ibilu qa'imatan ma'qulatan yaduhal yusra. Ibil di nahar dalam keadaan berdiri diikat tangannya yang kiri. Berdiri dengan tiga kakinya, satu yang diikat. Ini yang afdolnya. Fa in sa'uba 'ala dzalika naharaha barikah. Jika susah, sulit dalam keadaan berdiri satu diikat, maka dinahar dalam keadaan duduk, menderum. Nahar pada unta. Ada tempat labbah dekat lehernya, dekat dadanya, itu yang dinahar. Sedangkan pisau yang tajam ujungnya agak bengkok, ditarik di sini. Nahar. Adapun selainnya, sapi, kambing didabah. Dipotong. Wayadhbahu ghairuhu ala janbi al-aisar, dan selainnya disembelih di samping kirinya, dibaringkan ke sebelah kirinya. Fa in kana dhabi al-aisar ya'malu bi yadihi al-yusra, dan jika yang menyembelih al-aisar yaitu dia menggunakan tangan kirinya. Tangan kirinya lebih sering dipakai dibandingkan tangan kanannya. Dzabaha 'al janbil ayman, maka tidak mengapa disembelih dibaringkan ke sebelah kanannya. Jika yang menyembelih bisanya pakai tangan kiri. In kana aryah lidzabiha wa amkanalah. Jika itu lebih memudahkan untuk menyembelih dan lebih kuat baginya, lebih mudah, lebih gampang. Adapun jika dia mudah dengan tangan kanannya, lebih afdal, dibaringkan ke sebelah kirinya. Wa yusannu an yadhu'a rijlahu 'ala 'unuqiha liyamata liyatamakkana minha. Dan disunahkan meletakkan kakinya di lehernya agar memudahkan untuk menyembelihnya. Wa amal buruku 'alaiha wal imsak bi qawa'imiha fala asrara min as-sunnah. Adapun mendudukinya, yang akan menyembelih, nah, menduduki hewannya, kemudian kaki-kakinya dipegang semuanya, diikat semuanya, ini tidak ada asalnya dalam sunnah. Nah, ini sunahkan tidak mendudukinya, cukup kakinya diletakkan di dekat, diletakkan di lehernya. Nah, وقد ذكر بعض العلماء أن من فوائد ترك الإمساك بالقوائم dan sebagian ulama menyebutkan di antara faedah tidak menahan, tidak mengikat kaki-kakinya ziyadatu inhari dam bil haraka wal ittirab, agar menambah semakin banyak keluar darahnya dengan dia bergerak. Nah, di afdolnya, nah, ketika disembelih, nah, selesai dipotong pembuluh darahnya, tenggorokannya, kerongkongannya, usahakan apa, kaki-kakinya dilepas, nah, jangan dibiarkan diikat terus, tidak bisa bergerak kaki-kakinya sampai mati, nah, jangan seperti itu. Ini afdolnya setelah dipotong segera dilepaskan kaki-kakinya agar semakin banyak dia bergerak dan semakin banyak darah yang keluar. Nah, kemudian yang berikutnya, qat'ul hulqum wal mari ziyadatan 'ala qat'il wadjain. Yang tadi disyariatkan memotong tenggorokan dan kerongkongan. Nah, saluran pernafasan dan saluran makanan dan minuman. Tambahan dalam memotong dua pembuluh darah. Nah, wandur asyarat tsamin min syurut dzakah. Nah, lihatlah syarat yang ke-8 dari syarat-syarat sembelihan. Nah, ini afdolnya. Nah, dipotong pembuluh, dua pembuluh darah, demikian juga tenggorokan dan kerongkongan. Nah, namun jika dia hanya memotong pembuluh darahnya saja, nah, dua pembuluh darah yang besar, itu sudah halal sembelihannya. Dan yang berikutnya, an yastura sikin 'anil bahima 'inda haddiha fala taraha illa 'inda adh-dhabh. Disyariatkan untuk menutup pisaunya dari hewan ternak ketika ditajamkan. Dia tidak melihatnya kecuali ketika disembelih. Nah, ini afdolnya. Nah, di pisau yang akan digunakan menyembelih disembunyikan dari hewannya, jangan diperlihatkan. Sudah takut duluan dengan hewannya. Demikian juga jika bisa disembunyikan dari hewan yang lainnya yang belum disembelih, nah, saat menyembelih lebih bagus. Nah, teman-temannya yang akan disembelih juga yang belum disembelih, nah, agar tidak melihatnya, itu lebih bagus. Nah, karena jika teman-teman yang lain melihatnya, temannya sudah disembelih, dikuliti, pada ketakutan semuanya nanti. Ya, lebih afdal ditutup. Nah, menutup pisaunya dari hewan yang akan disembelih. Nah, sembunyikan. Kemudian yang berikutnya, an yukabbirallaha ta'ala ba'da tasmiyah. Disunahkan bertakbir setelah membaca bismillah. Bismillah, wallahu akbar. Selanjutnya, yusammi 'inda dhabhil udhiyah aw al 'aqiqah man hiya lah ba'da tasmiyah wa takbir. Menyebutkan ketika menyembelih hewan kurban atau aqiqah, milik siapa, dari siapa sembelihan tersebut, aqiqah tersebut. Misalnya min fulan, min alan. Wa yas'alullaha qabulaha, dan minta kepada Allah agar diterima sembelihannya. Fayaqul, misalnya dia mengatakan, bismillah wallahu akbar, Allahumma minka walak, anni, in kanatlah, jika itu hewan kurban miliknya, anni, dariku, wa an fulan, atau an fulan, dari fulan, in kan li ghairi, jika itu milik orang lain. Misalnya, an zaidin, an khalidin, Allahumma taqabbal minni, in kanatlah, jika hewan itu milik dia, nah, Allahumma taqabbal minni. Aw min fulan, atau dari fulan, in kan li ghairi, jika hewan kurban tersebut milik orang lain. Dia hanya diwakilkan untuk menyembelihnya. Ini sunnah. Bismillah, wallahu akbar, Allahumma minka walak, anni, Allahumma taqabbal minni. Ini jika dia yang menyembelih milik dia sendiri. Ada pemilik orang lain, misalnya Zaid namanya yang punya hewan kurban, dia diwakilkan untuk menyembelihnya. Dia membaca bismillah wallahu akbar, Allahumma minka walak, an Zaidin, Allahumma taqabbal min Zaidin. Jika banyak 7 orang bersyarikat sapi misalnya, bismillah wallahu akbar, Allahumma minka walak, an fulan wa fulan wa fulan wa fulan, 7 orang, Allahumma taqabbal minhum. Atau bisa juga kalau susah menyebut namanya satu persatu, banyak panjang, bisa langsung anhum, Allahumma taqabbal minhum, dari mereka, terimalah dari mereka semuanya. Dan Allah Maha tahu siapa saja yang berkurban tersebut. Ada yang bertanya? Bagaimana hukumnya kalau ada orang yang berkurban lantas dagingnya dia ambil semua? Misalnya berkurban 1 ekor kambing, semuanya dia ambil, tidak ada yang disedekahkan. Ini menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir wa at'imul qani' wal mu'tar, dalam ayat yang lainnya. Makanlah darinya dan berikan makan juga kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang meminta maupun yang butuh dan tidak meminta. Jadi afdolnya jangan semuanya diambil. Hendaknya yang lebih afdol 1/3 untuk dia dan keluarganya, 2/3 lagi dihadiahkan dan disedekahkan. Adapun jika diambil semuanya tidak ada yang mau disedekahkan, nah ini menyelisih yang afdol. Jangan sampai masuk dalam orang-orang yang bakhil, yang kikir, sifat yang tercela. Bagaimana hukumnya menyembelih hewan yang sedang pingsan? Nah, disebutkan kemarin penjelasan beliau bahwa hewan yang masih jelas ada nyawanya, apakah dia masih bergerak-gerak, anggota tubuhnya masih bergerak, atau ketika disembelih darahnya merah mancar dengan kuat, ini halal sembelihannya. Ini tidak mengapa jika memang dia ingin makan hewan tersebut. Misalnya ada kambing misalnya ketabrak mobil, pingsan. Jika dibiarkan jangan sampai mati menjadi bangkai, tidak mengapa ketika sedang pingsan segera disembelih agar halal, bisa dimakan daging kambing tersebut. Sengaja dibius dulu. supaya mudah menyembelihnya. Dari segi halalnya tetap halal, nam, jika syarat-syarat sembelihan terpenuhi, nam. Namun lebih afdolnya, nam, jika memungkinkan untuk disembelih tanpa dibius, nam, itu lebih bagus, nam. Misalnya cukup dipegangi saja atau diikat, kemudian disembelih, nam, insya Allah lebih bagus, nam. Namun jika misalnya tidak bisa dipegangi, nah, hewannya kuat sekali, harus dibius dulu baru bisa disembelih, insya Allah tidak mengapa, nah, seperti ini. Allahu a'lam. Ada yang bertanya, jika diperintahkan berbuat ihsan dalam bunuh, apakah hukum rajam tidak termasuk dalam hadis tersebut? Mohon penjelasannya. Yang namanya ihsan, yang paling bagus adalah sesuai syariat, nam. Yang sesuai syariat itulah yang ihsan, nam. Karena syariat Allah SWT syariat yang sempurna, yang paling bagus, nam. Paling cocok untuk diterapkan pada semua keadaan, semua tempat, nam. Termasuk rajam, nam. Jika itu memang terpenuhi syarat-syaratnya, yang melaksanakannya adalah pemerintah yang berhak untuk melakukannya, itulah ihsan yang sesuai dengan syariat, nah. Dan dengan tegakkannya hukum tersebut, ya, ini akan membuat orang-orang lain takut. Di antara hikmahnya, agar membuat orang lain takut dari melakukan perbuatan yang serupa, agar mereka tidak ikut-ikutan melakukan dosa tersebut. Karena akibatnya barang siapa melakukannya akan seperti ini, akan dirajam sampai mati, nah. Di ihsan yang paling bagus adalah yang sesuai dengan syariat. Jika itu sesuai dengan syariat, itulah ihsan, nam. Karena syariat Allah adalah syariat yang sempurna, nam. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik, nam. Fadhol.